mari korang jaga acara ini sampai kalau so mabo jangan bikin kacau, kalau bagoyang jangan baku senggol. Korang nikmati acara ini supaya korang boleh party sampai pagi. Put your hands up everybody for Randy Rumengan Remix. Boy yang orang mabuk. Welcome Iqbal Kawata Remix Boya.